بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا ما بعد. Ma'asyar al-ikhwa wal-akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kitabul ilm karya Syekh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan terakhir kita telah sampai pada pembahasan fadilah ilmu yang pertama, yang kata Syekh Al-Utsaimin, min ahammi fadail al-ilm, termasuk fadilah ilmu yang paling aham, yang paling penting, yaitu adalah bahwa ilmu itu warisannya para nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana hadis yang ma'ruf. Maka kita yang berada di abad ke-15 ini, jika termasuk orang yang memiliki ilmu, mempelajari ilmu, maka merupakan martabat yang besar bagi dia, karena dia mewarisi ilmu nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu fadilah yang pertama. Dan mungkin kita sering mendengar, mendapati sekian kali, banyak kali, bahwasanya ilmu itu warisannya para nabi, para ulama itu para pewarisnya para nabi. Tapi mungkin banyak dari kita yang tidak merenungi tentang fadilah tersebut. Sekedar lewat, ilmu itu warisan para nabi, sudah selesai sampai di situ. Padahal dia sedang mewarisi ilmu seorang nabi, terlebih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul yang terakhir, yang paling mulia, sayyidu waladi Adam, pemimpinnya anak cucu Adam. Yang kedua, berkata Syekh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, أنه يبقى والمال يفنى أنه يبقى والمال يفنى. Keutamaan yang kedua adalah ilmu itu kekal, ilmu itu langgeng, ilmu itu bertahan. Wal malu yafna, adapun harta hilang, akan habis, akan sirna, fana, itu harta sifatnya. Adapun ilmu akan terus berjalan, akan terus ada. Orang yang berilmu pun akan terus harum namanya. Adapun harta sifatnya itu sementara, tidak lama hilang. Fahadha Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fahadha Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Min fuqara'is sahabati radhiyallahu anhum. min fuqara'is sahabati radhiyallahu anhum hatta innahu yasqutu minal ju'i kalmughma 'alayhi Maka inilah Abu Hurairah, sahabat yang mulia, bahkan sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis, minal mukthirina fi riwayatil hadis, termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, bahkan beliaulah yang terbanyak dari sekian sahabat, banyak sahabat yang sering banyak meriwayatkan hadis, tapi yang terbanyak siapa? Abu Hurairah. Bagaimana beliau ini termasuk sahabat yang fakir, sahabat fakir, miskin. Fakir itu di bawahnya miskin. Ya, fakir di bawahnya miskin. Bagaimana kefakiran Abu Hurairah hatta innahu yasqutu minal ju'. Beliau jatuh karena lapar, saking tidak punyanya, sampai laparnya itu membuat beliau jatuh, diganjal dengan batu perutnya, bahkan jatuh. Kal mughma 'alaihi, seperti orang yang pingsan. Antum tahu orang pingsan jatuh, langsung lemas begitu jatuhnya. Ya, seperti itulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Miskin, enggak punya harta, sedikit hartanya. Ada di antara pencari ilmu yang sampai seperti itu sekarang di tengah-tengah kita. Jatuh pingsan karena belajar, enggak punya harta, lebih-lebih ya, masya Allah, makan 3 hari walhamdulillah lengkap, komplit, belum lagi tambah kiriman orang tua, luar biasa, 1 dus SGM, ya bukan Aqua, SGM yang besar itu. Ada abonnya, ada sausnya, ada sambelnya, nanti dikasih minuman kopi biar bisa ngopi di pondok, kasih madu biar sehat, ya, wes, pokoknya sudah kayak di rumah. Belum lagi dijenguk sama orang tuanya, masya Allah, ya. Tidak kurang-kurang. Maka bersyukur, punya orang perhatian sama kita, apalagi orang tua, dipenuhi kebutuhan kita sebagai anak. Jadi kita di pondok bukan dilepas, ditelantarkan gitu, bukan. Justru orang tua naruh kita di pondok itu karena sayang. Pengen anaknya itu menimba ilmu, bisa memberikan ilmunya kepada orang lain, bermanfaat juga bagi dirinya, membanggakan orang tuanya, menaikkan derajat mereka, ya. Jadi jangan sia-siakan, dikasih uang jajan, dikasih fasilitas di pondok, jangan disia-siakan. Adapun ada panas, ada dingin, sakit, itu hal yang biasa, dimana-mana pun terjadi yang seperti itu. Kalau karena panas, karena dingin, karena sakit, karena gangguan teman yang sedikit, kemudian mutung, kapan mau belajar? Karena dimana-mana ada demikian, enggak panas, enggak dingin, ya. Terlebih mungkin kalau belajar ke luar negeri, bukan cuman antar Indonesia, antar negara. Ada nanti yang begini, wataknya keras, orang mana misalkan, iya. Banyak pengalaman mereka-mereka yang belajar seperti itu. Hadza Abu Hurairah. Demikian kondisinya belajar. Bahkan tinggal di masjid, meluangkan waktunya untuk belajar. Enggak beliau sia-siakan waktu yang ada. Bahkan beliau kejar sahabat-sahabat yang lainnya. Wa as'alukum billah. Aku bertanya kepada kalian dengan nama Allah. Hal yajri li Abi Hurairata dzikrun bainan nasi? Hal yajri li Abi Hurairata dzikrun bainan nasi fi asrina amla? Saya bertanya kepada kalian dengan nama Allah Subhanahu wa taala, apakah Abu Hurairah ini disebut-sebut di tengah-tengah manusia ataukah tidak? Apakah nama Abu Hurairah ini harum di tengah-tengah manusia? Disebut-sebut Abu Hurairah, Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan demikian, belum lagi kalau riwayat hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, banyak tulab menghafal Abu Hurairah disebut namanya. Mereka berdoa radhiyallahu anhu. Belum lagi yang di sana, di tempat yang sana pun demikian menyebut nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu baru di masa kita, belum di masa yang sebelumnya, belum di masa nanti. Didengung-dengungkan nama sahabat yang mulia ini, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yajri katsiran. Tentu dan sangat banyak disebut nama beliau. Fayakunu li Abi Hurairah ajru man intafa'a bi ahadithihi. Fayakunu li Abi Hurairah ajru man intafa'a bi ahadithihi. Man intafa'a bi ahadithihi. Maka Abu Hurairah mendapatkan pahala orang-orang yang mengambil manfaat dari hadis-hadisnya. Orang-orang mengambil manfaat dari hadis-hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dapat pahalanya Abu Hurairah. Fulan membaca sabda Rasulullah SAW itu ilmu, Abu Hurairah dapat pahalanya. Diamalkan dapat lagi pahalanya. Disampaikan dapat lagi pahalanya Abu Hurairah. Berapa pahalanya Abu Hurairah? Banyak, tidak bisa dihitung. Ini apa ini? Ilmu apa harta? Ilmu. Harta tidak lama habis. Paling 1-2 juta, 1-2 miliar, 1-2 triliun. Kalau kata orang, 7 turunan. Cuman 7 turunan. Iya. Cuman 7 turunan. Abu Hurairah dari zaman dahulu, dari 1000 tahunan ya yang lalu, hadisnya diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa hakadha, dan seterusnya. Dipakai, dimanfaatkan hadisnya, diamalkan, bahkan luar biasa ilmu itu. Idzil ilmu yabqa wal malu yafna. Karena memang ilmu itu terus langgeng kekal dan harta itu akan fana, hilang sirna. Jangankan mengajarkan hadis, jangankan mengajarkan kitab ataupun yang lainnya, ngajarkan abatata. Kaif kalau bisa dia baca abatata, bahkan sambungannya, bahkan baca mat bisa, bahkan membaca satu ayat bisa, baca Al-Quran bisa, berapa banyak pahalanya. Satu hurufnya 10 pahala yang dibaca. Sedangkan orang yang mengajarkan itu ikut berserikat dalam pahala orang yang mengamalkan, karena sebab dia. Dia bisa karena si fulan dapat pahala. Baca alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mengajarkan dia mengucapkan itu dapat pahala. Mengajarkan bahasa Arab, ya. Juga demikian. Bisa baca kitab, dia bisa belajar, dia bisa memahami. Nah, jadi la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau remehkan perkara yang ma'ruf itu sedikit pun. Nah, kebaikan tetap kebaikan. Nah, enggak akan dinilai kurang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu. Itu ilmu. Fa'alaika ya talibal ilmi an tastamsika bil ilmi. Fa'alaika ya talibal ilmi an tastamsika bil ilmi. Faqad thabata fil hadithi أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو ilmin yuntafa'u bihi. Yang pertama, shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'u lahu. Hadis riwayat Muslim. Maka wajib atasmu wahai penuntut ilmu. Naam. Kita semua thullabul ilm, orang yang mempelajari ilmu. Nah, maka hendaknya baik-baik jalankan, peganglah ilmu. Jangan berpaling darinya. Faqad thabata fil hadith, telah warid, telah sahih dalam hadith bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika orang itu meninggal, maka semua amalnya terputus, habis. Tidak ada lagi yang namanya amalan. Enggak ada salat, enggak ada zakat, enggak ada saum, enggak ada haji. Sudah habis masanya engkau beramal. Kalau sudah wafat, meninggal, tinggal menunggu hisab, menunggu jaza, balasan. Illa min thalat, kecuali tiga hal yang akan terus mengalir pahalanya, ganjarannya. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Mewarisi Al-Quran, menghadiahkan atau mewakafkan, begitu pula membuat sumur, begitu pula membangun masjid dan yang lainnya. sedekah jariah, sedekah yang terus mengalir manfaatnya. Naam. Aw ilmin yuntafa'u bihi. Yang kedua, ilmu yang diambil manfaatnya. Tadi orang belajar darinya sesuatu, kemudian dipakai, diambil manfaatnya. Itulah ilmu yang yuntafa'u bihi, yang diambil manfaatnya. Belajar baca dari si fulan, pelajaran dari si fulan dipakai sama dia untuk baca dengan baik, dengan benar, dengan tartil. Begitu pula salat, zakat, saum, berakhlak mulia, pelajaran diambil dari si fulan, maka si fulan pun mendapat ganjaran pahala darinya tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang beramal. Ilmu yang diambil manfaatnya. Nah, apalagi ngajarkan anak-anak, ngajarkan anak TA, ngajarkan anak MTT, ngajarkan anak tahfidz MTQ ataupun aliyah yang SMA-nya masih syabab, masih segar, yang mereka cepat menangkap, lekat di pikiran mereka, dipakai terus bahkan sampai besarnya. Oh iya, dulu umur sekian saya belajar sama ini, begitu. Dari umur 6 tahun dipakai terus sampai tuanya mungkin. Jadi mau ngajar siapapun, apalagi yang demikian kondisinya, jangan diremehkan. Nah, fadilah besar bersabar mengajarkannya. Nah, ilmu yang diambil manfaatnya. Aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakan dia. Nah, yang mendoakan dia, mendoakan maghfirah ampunan, mendoakan rahmat, mendoakan keselamatan bagi ayahnya, bagi ibunya. Maka biasanya yang mendoakan kebaikan bagi orang tuanya siapa? Anak yang soleh. Bagaimana kesolehan itu bisa didapatkan? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Nah, maka ilmu itu mencakup segala hal. Bahkan tadi sedekah jariah. Nah, siapa yang meriwayatkan hadis ini? Pertanyaan. Siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Salah satu riwayatnya Abu Hurairah. Dibaca. Nah, di muhadharah-muhadharah, di pelajaran di kelas-kelas dibaca. Bahkan diamalkan. Iya. Antum naruh anak antum di pondok biar apa? Biar jadi soleh, ya. Biar mereka mendapat ilmu yang bermanfaat. Apa landasannya? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dapat pahalanya lagi Abu Hurairah. Antum mengamalkan hadisnya Abu Hurairah. Antum termotivasi untuk menjadikan anak antum soleh karena apa? Hadisnya Abu Hurairah diantaranya. Hadithun sahih, riwayat Muslim. Jadi ilmu itu akan terus kekal, adapun harta hilang. Entah itu orangnya yang hilang ataukah hartanya yang habis. Orang kalau sudah meninggal, sudah hartanya jadi orang milik orang lain, ahli warisnya. Jadi apa yang menjadi miliknya itu apa yang sudah dia pakai, apa yang dia makan, sudah itu. Yang selebihnya bukan punya dia, diambil sama ahli warisnya. Nah, dan banyak dari ahlu dunia itu awalnya mungkin terkenal namanya. Nah, 1-2 tahun dia jatuh, hilang namanya, mati, hilang namanya. Nah, tapi kalau ilmu dari zaman bahula, kata orang dahulu sampai sekarang disebut-sebut alim fulan rahimahullah radhiyallahu anhu, ustadz fulan, ustadz fulan yang mengajarkan kepada saya. Nah, ya, Syekh fulan, Syekh fulan rahimahullah, Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, tersebar faedahnya kemana-mana dalam masalah akidah, salat, zakat, masalah birrul walidain, masalah talabul ilm, masalah ini, masalah itu. Banyak manfaatnya mereka walaupun mereka sudah tidak ada jasadnya. Enam, itu yang kedua dihafal berarti. Yang pertama, ilmu itu warisannya para nabi. Yang kedua, ilmu itu kekal. Harta itu sirna, hilang. Yang ketiga, annahu la yat'abu sahibuhu fil hirasati. Tadi Abu Hurairah masuk Islam tahun berapa? Tahun Khaybar, ya. Sama tahunnya dengan pertempuran Khaybar. Tahun berapa itu? Tahun berapa pertempuran Khaybar? Tahun 7 Hijriyah. Yang ketiga, annahu la yat'abu sahibuhu fil hirasah. Bisa juga dibaca dengan di dhammah ya-nya. Annahu la yut'ibu sahibahu fil hirasah. Kalau yang pertama artinya yat'abu, bahwa pemilik ilmu tidak capek menjaga ilmu. Kalau yang kedua, bahwa ilmu itu tidak membuat capek yang memiliki ilmu ketika menjaganya. Sama maknanya. Qala rahimahullah. Ini faedah yang ketiga, fadilah yang ketiga. Ilmu itu orangnya enggak capek jaganya. Kenapa? Li'annahu idza razaqakallahu ilman famahalluhu fil qalbi La yahtaju ila sanadiqa Au mafatiha. Au ghairiha. Karena jika Allah memberikan kepadamu rezeki ilmu, berarti ilmu ini rezeki. Dan rezeki itu bukan terbatas dengan materi, dengan harta, uang, dirham, dinar, rumah, dan kekayaan yang lainnya. Ilmu pun termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus dijaga, disyukuri. Jika Allah memberikan kepadamu rezeki ilmu, maka ilmu itu tempatnya dalam hati. Ilmu itu tempatnya dalam hati, dalam dada. Disimpan di hati. Enggak butuh dengan brankas-brankas, kotak penyimpanan, kunci-kunci, ataupun yang lainnya, tidak butuh. Huwa fil qalbi mahrus. Huwa fil qalbi mahrus. Ilmu itu dalam hati terjaga. Ilmu disimpan dalam hati dan dia terjaga dalam hati itu. Wa fil nafsi mahrusun wa fil waqti nafsihi huwa harisun lak. Wa fil nafsi mahrusun wa fil waqti nafsihi huwa harisun lak. Di sisi, satu sisi ilmu itu terjaga dalam hati kita, tidak butuh penyimpanan-penyimpanan yang besar. Seberapa hati? Segini, ya. Segumpal daging hati. Terjaga di situ, dalam hati. Wa fil waqti nafsihi, bersamaan dengan itu pula, dialah yang menjagamu. Itu ilmu. Dia terjaga, tersimpan dalam hati, justru dialah yang akan menjagamu dari perkara-perkara yang berbahaya. Li'annahu yahmika minal khatari. Li'annahu yahmika minal khatari bi'idhnillahi azza wa jal. Fal'ilmu yahrusuk. Karena ilmu itulah yang akan menjagamu dari dari mara bahaya, dari penyimpangan, dari kemaksiatan, dari kebid'ahan, dari bahaya-bahaya yang lainnya, bahkan bahaya-bahaya duniawiyah pun juga demikian, dari kecurangan, dari kezaliman, iya, dari menumpahkan darah, dari menjatuhkan kehormatan saudaranya, dari merampas harta orang lain. Begitu pula banyak menjaga dari macam-macam bahaya, macam-macam hal yang berbahaya. Itu ilmu. Ya. Menjaga adab, buah dari ilmu. Karena ilmu. Menjaga akhlak pun demikian. Menjaga lisan, bahaya-bahaya lisan dengan apa? Ilmu. Ilmu yang menjaga kita. Oh ya, saya gak boleh seperti ini. Harusnya saya demikian. Mengucapkan ucapan yang baik, gak boleh menjatuhkan saudara saya, mengejeknya, mengumbar aibnya di hadapan orang, bahkan menggibahinya. Saya gak boleh mengambil hartanya si fulan karena itu milik dia, bukan harta saya. Ini harta riba. Begitu pula saya tidak boleh meninggalkan sholat karena itu merupakan bahaya di antara sifat yang Rasulullah SAW sebutkan sebagai bentuk kekufuran. Dan seterusnya. Ya. Akan menjaga kita ilmu itu. Jadi baik orangnya, jadi santun, jadi baik ibadahnya, tidak keluar ucapan-ucapan yang fahish. Makanya Rasulullah SAW di antara adabnya apa? Rasulullah SAW bukan orang yang fahish, bukan juga mutafahish, bukan orang yang biasa, dan juga bukan orang yang gampang mengatakan perkataan yang keji. Maka ilmu itulah menjaga kita biiznillahi ta'ala, dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fal ilmu yahrusuk, justru ilmu itulah yang menjagamu. Walakinnal mala anta tahrusuh. Walakinnal mala anta tahrusuh. Tapi kalau harta, engkau yang menjaganya, engkau yang melindunginya, engkau yang menyimpannya, engkau yang berusaha bagaimana caranya hartanya enggak hilang, enggak dicuri. Taja'aluhu fi sanadiq wara'al aghlaq. Iya. Taja'aluhu fi sanadiq wara'al aghlaq. Wa ma'a dzalika takunu wa ma'a dzalika takunu ghaira mutma'innin 'alaihi. Adapun harta, kamu taruh di berangkas-berangkas. Enggak cukup berangkas, bahkan ditambahin lagi kunci-kunci. Supaya apa? Orang enggak bisa ngambil seenaknya harta kita. Dijaga di berangkas. Tambah lagi mungkin nomor PIN-nya. Tambah lagi gemboknya, grendelnya. Tambah lagi gembok lagi. Wah, pokoknya bingung jaga harta. Ya. Jaga harta bingung. Butuh mungkin orang yang pintar terlebih di zaman ini. Nah, masalah itu komputer. Ya. Nah. Sudah demikian kondisinya, berlipat-lipat, berpintu-pintu, dikasih tebalnya perlindungannya itu, tetap enggak tenang hatinya. Wih, apa ya? Tidur itu mikir, aduh, duitku ya apa ini? Berangkasnya aman dah ini ya. Orangnya lebih pintar enggak daripada ini? Karena banyak orang yang lebih pintar, jebol berangkasnya ya. Enggak tenang, iya. Udah tebal padahal. Berangkasnya tebal, gemboknya sekian deret. Nah, sampai ke kamarnya mungkin kasih alarm, tetap tidak tenang. Itulah harta. Nah, ilmu nggak butuh ruwet-ruwet, dalam dada, dibawa kemana-mana. Lagi safar, oh lagi mendapati problem ini, oh ya saya belajar, sekarang harusnya begini. Haji juga seperti itu. Saum ini lagi ada orang kondisi seperti ini, gimana ya? Oh ya begini caranya, begini tuntunannya, begini syariatnya. Dalam hati, nah, ilmu itu keutamaan yang ketiga. Kalau harta kita menjaganya, kalau ilmu, ilmu yang jaga kita. Nah, enggak butuh susah-susah untuk menjaga ilmu dalam hati. Nah, tinggal dihafal, ya. Enggak langsung hafal, tapi pakai dihafal. Diingat-ingat, di murajaah, diulang-ulang kembali. Nah. Paham, Tum? Nah. Wallahu taala alam bisawab, sampai di sini insyaallah kajian kita di malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Lebih kurangnya ana mohon maaf. Wa astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.